إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومعناه عليه وسلم. أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kamu mati, maka sesungguhnya akan disodorkan kepadanya tempatnya dia di pagi dan sore harinya. Dipersilahkan atau ditampilkan tempatnya yang akan dia tempati nanti di akhirat. Kalau dia di akhirat min ahli jannah, maka dia ditempatkan juga di surga. Kalau memang dia min ahli nar, ahli neraka, ya berarti ditempatkan di neraka. Maksudnya orang itu kalau dikubur, kuburannya itu akan berubah menjadi sesuai dengan tempatnya nanti di akhiratnya. Kalau dia itu sudah takdirnya di akhirat itu ada di neraka, ya kuburannya jadi siksa, bagian daripada neraka. Kalau memang dia tadi itu nantinya di akhirat min ahli jannah, penghuni surga, maka kuburannya bagian daripada surga. Ini satu bukti bahwa di kubur itu ada nikmat dan ada azab. Dikatakan al-qabru imma rawdatun na'imah wa illa hufratun jahimah. Fa'mal li nafsika la takun bahimah. Kuburan itu ya nikmat menjadi kuburan surga, atau ya azab menjadi siksa bagian neraka. Maka banyaklah beramal, jangan seperti binatang ternak. Binatang ternak enggak ada dia berpikir untuk beramal, yang penting makan sampai kenyang, yang penting minum sampai segar, yang penting ngejar perempuan sampai ia dapatkan puas, selesai. Dia enggak berpikir bahwa saya akan masuk surga atau saya akan disiksa neraka, enggak berpikir itu binatang ternak. Nah, kalau kita berbuat seperti begitu, apa layaknya kita sebagai manusia? Sama aja kita dengan binatang. Kemudian adanya satu kehidupan setelah manusia itu wafat. Jadi jangan dianggap manusia kalau sudah mati enggak ada kehidupan. Ada kehidupan dalam alamnya. Karena itu Nabi menyatakan dia ditempatkan ada di bagian surga atau bagian neraka. Berarti orang yang mati bukan berarti tidak ada kehidupan. Mereka itu hidup. Dan mereka itu juga merasakan. Merasakan nikmat, juga merasakan sakit, azab. Lah kalau ada, kenapa Nabi menerangkan begini? Nah, cuma yang mereka rasakan bukan seperti yang kita rasakan. Yang mereka nikmati bukan seperti kita nikmati. Gambarannya begini. Kalau kita makan, misalnya, kita bisa merasakan makanan dengan mulut kita. Kalau makanan sampai di mulut kita, kita bisa nikmat. Kalau kita mau merasakan, misalnya, berdampingan dengan seorang perempuan, kekasih, misalnya, ya kalau kita sudah berdampingan, kelihatan, pegang, dan lainnya. Tapi kalau ada di alam kubur lain, kenikmatan itu enggak seperti dalam alam kita. Sama misal, kamu tidur, dalam keadaan tidur. Kamu bertemu dengan perempuan yang cantik. Kamu merasa kenikmat di situ sampai kadang-kadang sampai keluar mani. Kenikmatan yang mungkin hanya dia yang bisa menikmati, kamu enggak bisa menikmati. Kamu tidak bisa membayangkan itu semuanya, dia sendiri yang bisa membayangkan. Ada lagi yang sampai menjerit-jerit, menangis-nangis, merasakan kesakitan. Itu juga dia merasakan kesakitan yang tidak bisa dibayangkan oleh yang lainnya, ketakutan yang tidak bisa digambarkan kepada yang lainnya. Begitulah mungkin sedikit satu gambaran bahwa di alam kubur itu ada satu kenikmatan, tapi dalam bentuk yang lain, dalam alam yang lain ada situ satu adab siksa dalam bentuk yang lain. Dan belum tentu siksa yang menimpa ke badan dengan siksa yang menimpa ke batin itu lebih menyakitkan yang menimpa ke badan. Belum tentu. Siksa yang menimpa pada batin itu lebih berat daripada menimpa pada badan. Itu nanti di dalam kubur, itu sebetulnya. Tapi nanti ada di akhirat, badan dan batin jadi satu disiksa. Badan dan batin nanti jadi satu akan disiksa. Karena itu wajib kita percaya tentang adab kubur dan juga tentang nikmat kubur. Mudah-mudahan selamat semuanya. Kemudian hadis berikutnya, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ittala'tu fil jannah فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ عَلِيَهَا الْفُقَرَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ عَلِيَهَا النِّسَاءُ. Dari Imran bin Husain diriwayatkan, aku melihat di surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir. Dan aku lihat di neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Orang fakir banyak masuk surga. Kenapa? Orang fakir itu banyak waktu untuk ibadah kepada Allah. Tidak punya kantor dia. Tidak punya urusan-urusan yang rumit. Tidak punya toko yang besar. Akhirnya banyak baca Quran, banyak khatam Quran, dia mulai dari yang teratur, sholat berjamaah yang teratur. Punya waktu banyaklah untuk ibadah kepada Allah. Tidak disibukkan sama dunia. Tapi kalau sudah dia tadi itu kaya raya, apalagi hari Sabtu, yang ngantri untuk bayaran 200 orang, sampai kadang-kadang ribuan orang, masih mikir mesin, masih mikir mobil, truk, macam-macam dah. Akhirnya jarang baca Quran, jarang ke masjid, jarang yang lainnya. Allah bil'afiyah, dia akan mengeluarkan hartanya cuma sebagian persen, berapa persen aja dari jumlah kekayaan yang ia ada. Dan itu tidak sebanding dengan syukurnya kadang-kadang. Karena itu, jadi orang fakir itu sebetulnya satu kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Dengan catatan, hati jangan fakir juga. Hati jangan fakir, fakir juga. Nah kalau hati yang fakir, ya ini dunia akhiratnya juga jadi fakir begitu. Ya. Tapi yang jelas bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta. Kekayaan itu hati yang kaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bukanlah kemelaratan itu, laisal miskin alladzi taruddu tamratu wa tamratan. Bukanlah orang miskin tadi itu adalah orang yang ditolai karena pembutuh makan. Jadi pengemis, bukan itu orang miskin. Orang yang miskin, orang yang kaya itu orang yang kaya hati. Orang yang miskin itu adalah orang yang miskin hati. Kalau ada orang yang kaya hartanya berlimpah, takut melarat sampai jadi orang kikir, itulah orang miskin. Itulah orang yang miskin. Kalau ada orang yang kaya raya, tapi dia tidak menggunakan hartanya untuk amal soleh, itulah orang yang miskin. Itu sama dengan air di tengah laut, sama dengan ikan di tengah laut yang takut mati kehausan. Dia punya uangnya, miliaran uangnya, tapi masih takut melarat. Ini sama dengan orang yang di ikan di tengah laut takut mati kehausan. Di dalam air masih takut mati kehausan. Subhanallah, itulah orang yang miskin. Karena itu jadilah orang yang fakir di hadapan Allah. Fakir di hadapan Allah itu selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat Bagaimana doa Nabi Musa? Di dalam Al-Quran dikatakan, doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, terhadap apa yang kebaikan yang Engkau turunkan kepada kami, kami selalu fakir, membutuhkan. Fakir kepada Allah. Fakir kepada Allah. Pada hakikatnya begitulah manusia. Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah. Ketika kita menjadi orang fakir, walaupun harta kita banyak, Anda masih butuh sama Allah. Harta ini bukan menjadi andalanku. Tapi Anda butuh kepada Tuhanku Allah. Dia masih qiyamul lail. Hartanya banyak, dia masih membaca kalam ya Allah. Kenapa? Anda butuh sama Allah. Dia masih berdoa kepada Allah. Masih beristighfar kepada Allah. Ini al-fuqara. Inilah orang yang fakir terhadap Tuhannya. Kata Nabi, kebanyakan yang masuk surga al-fuqara. Yang model begini nih. Kemudian kebanyakan yang ada di neraka perempuan. Kenapa? Perempuan itu ada dua sifat yang sulit untuk dihilangkan. Dan itu penting untuk diketahui oleh perempuan. Pertama, perempuan itu suka melaknat. Melaknat itu suka mengecek, tidak menghargai, kurang mensyukuri. Sandal opo ini? Padahal lumayan. Baju apa ini? Padahal itu agak mahal itu. Suka mengecek. Tukfirna lahna. Tak enak panganan ini. Padahal ada yang tak enak, lebih tak enak itu. Sering mencela itu perempuan. Hampir semuanya itu ya. Sering mencela. Kalau laki-laki itu seadanya masih aneh ya. Tapi perempuan ini sering mencela, walaupun itu bagus. Jajan, bisa enak. Anu ya, kurang enak, anu dan ini masih gitu. Alhamdulillah, kurang gitu, jarang. Banyak mencela itu perempuan. Kemudian yakfurnal asir. Sering mengkufuri, tidak menghargai kebaikan suami. Dikasih istri kamu setiap hari 100 ribu. Bertahun-tahun itu. Dua minggu, 20 ribu. Pasti dia menyatakan, setiap hari 20 ribu. Yang tahunan tadi itu dilupakan sama dia. Itu perempuan. Jadi, dua sifat yang jelek tadi itu akhirnya mendatangkan banyak dosa itu bagi perempuan. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, yang paling banyak masuk neraka itu perempuan. Karena dua sifat tadi itu. Asal perempuan itu bisa menanggulangi dua sifat ini, insya Allah dia tidak ada jannah. Jangan suka mencela, hargai kebaikan suami. Hargai kebaikan suami. Ya, jadi dua sifat ini yang perlu diketahui oleh perempuan tadi itu. Wallahualam hadirin sekalian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya zairi hina la wajin min al-basharin wal laylu yaqtur fi burdin min al-saharin فقلت يا غاية الآمال ما سبقت منك المواعيد بالتقريب في الخبر ولو بعثت رسولا منك يأمرني بالسعي نحوك لاستبشرت بالظفر فكيف إذ جئت يا رسولي ويا أملي فالحمد لله ذا فوز بلا خطر ما كنت أحسب أني منك مقترب لما لدي من الأوزار يا وزري بعد الموت وخار الوصل يجمعنا والسر منك ومني غير مستتر على الكثيب من الوادي سقاه حيا من الغمائم بالآصال والبكر لله بارقة للقلب قد لمعت من عالم الأمر لا من عالم الصور أنستك إياك والأكوان أجمعك وأوقفتك على المطلوب والوطر هذا الحديث وما يخفى على فطن إني أردت به التنبيه فاعتبري يا أيها الجوهر المحصور في صدف مخلو لكن عرض التغيير والكدر مثبت في حضيض الحظ همته في لذة البطن والمنكوح والنظر تقوده شهوات في جامحة حتى تزج به في لجة القطر يا أيها الروح هل ترضى مجاورة على الدوام لهذا المظلم الكدر والحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن لديك حماسك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل وسلم على صلاتك اللهم صل وسلم على صلاتنا على سعد مخلوقاتك عدد معلوماتك من كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي بقينا بقينا ربي وفقنا وفقهم لما تبتغي كل نفع الكرما وارزق الكل حلالا دائما ربنا اصلح لنا كل الشؤون واكرم بالرضا منك العيون واقض عنا قبل ان تاتي النار السلمنون واغفر واشكر انت اكرم من تسال واخلاق الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى بكتاب به الناس الشفاء وعن صحب مقابيح الغرر واجعلنا ممن يسارح برضاك ولا تولنا عن سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله اليك اتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك دفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي